إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحبتي في الله بارك الله فيكم kita lanjutkan kembali kajian kitab al-Mulakhas al-Fiqhi karya Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk bab baru. Qala al-muallif rahimahullah babun fi bayani nawaqidil wudu. Bab mengenai penjelasan pembatal-pembatal wudu. قال حفظه الله عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. Engkau telah tahu dari apa-apa yang telah lalu bagaimana cara menyempurnakan wudu dengan syarat-syaratnya, fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah lewat pembahasan syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu. Sehingga sekarang fakunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu. Maka engkau butuh kepada mengetahui apa-apa yang bisa merusak wudu ini dan membatalkannya. Li'alla tastamirra 'ala wudu'in qad batala hukmu. Agar jangan engkau terus memberlangsungkan hukum wudu yang sungguh telah batal hukumnya. Artinya dengan kita tahu pembatal wudu, agar kita tidak menganggap hukum wudu masih ada padahal sudah batal. Kalau orang tidak tahu mungkin saja dia menganggap dirinya masih di atas taharah padahal sudah batal. Fatu'addi bihi ibadatan la tasihhu minka. Kalau demikian itu engkau bisa jadi mengerjakan dengan wudu yang telah batal tadi sebuah ibadah yang tentu tidak akan sah darimu. Tidak akan sah darimu. Fa'alam ayyuhal muslim, maka ketahuilah wahai muslim, anna lil wudu'i mufsidatun, bahwasanya wudu itu memiliki pembatal-pembatal. La tabqa ma'a wahidin minha lahu ta'thirun, yang tidak ada atau yang tidak akan lagi tersisa jika didapati salah satu dari pembatal-pembatal tadi pengaruh dari wudu. Tidak akan lagi tersisa pengaruh dari wudu dalam artian ya sudah tidak di atas thaharah. Kalau ada didapati salah satu saja dari pembatal-pembatal tadi, tidak akan ada lagi pengaruh dari wudu tadi karena telah hilang kesuciannya. Sehingga fayahtaju ila istinafihi min jadidin, maka butuh untuk mengerjakannya dari awal, untuk kembali mengerjakan apa? Wudu dari awal. Inda iradatihi muzawalata amalin min al-a'mal allati yushra'u laha al-wudu. Ya, maka butuh tadi untuk apa? Kembali mengerjakan wudu dari awal ketika dia menginginkan untuk mengerjakan suatu amalan dari amalan-amalan yang disyariatkan wudu untuknya. Misalkan apa? Salat. Kalau seorang sudah batal wudu, dia melakukan salah satu pembatal dari pembatal wudu, maka apa? Dia harus kembali mengulang wudunya ketika ingin mengerjakan salat. Wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawaqidha wa tusamma mubtilatin wal ma'na wahidun. Hal-hal yang merusak wudu ini dinamai dengan nawaqid dan juga dinamai dengan mubtilat. Jadi di dalam bahasa Arabnya dikenal bisa dengan sebutan mufsidatul wudu, bisa dengan nama nawaqidul wudu, bisa dengan nama mubtilatul wudu. Al-makna wahid, maknanya sama. Istilah kita ya pembatal wudu. Bahasa kita apa? Pembatal wudu. Kalau bahasa Arabnya bisa disebut dengan mufsidat, bisa nawaqid, bisa mubtilat. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع. Maka hal-hal yang menjadi pembatal tadi adalah perkara-perkara yang syariatlah yang menentukannya. Syariatlah yang menentukannya. Artinya kita katakan perbuatan A menjadikan wudu sebagai batal, perbuatan B juga menjadikan wudu itu batal. Itu semua bukan hasil rekayasa seseorang, tetapi syariatlah yang menentukannya. Syariatlah yang menentukannya. Al-Quran, Sunnah, Sahihah. Wahia ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu'i amma huwa al-matlubu minhu. Ya'ni perkara-perkara yang menjadi sebab berpengaruh pada mengeluarkan wudu dari apa-apa yang dia dituntut darinya. Ya, ini intinya perkara-perkara tadi menjadikan wudu tersebut menjadi batal. Baik. Dikelompokkan menjadi dua secara garis besar. Pembatal wudu oleh muallif dikelompokkan menjadi dua. Wahia imma ahdathun tanqudul wudu'a binafsiha. Pembatal tadi yang pertama bisa jadi berupa hadas, berupa hadas yang bisa membatalkan wudu dengan sendirinya. Jadi kelompok yang pertama berupa hadas, ini bisa membatalkan wudu dengan sendirinya. Dicontohkan di sini, apa itu hadas? Kal baul wal ghaiti, seperti kencing dan buang air besar. Wasairil khariji minas sabilain, dan seluruh apa-apa yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Jadi kelompok yang pertama berupa hadas, yang mana hadas ini intinya apa? keluarnya sesuatu dari dua jalan, qubul ataupun dubul. Ini hadas. Yang kedua, wa imma asbabun lil ahdafi. Yang kedua dari pembatal wudu secara garis besar, yaitu berupa perkara-perkara yang dikatakan apa, sebab-sebab terjadinya hadas. Kalau yang pertama apa, hadas itu sendiri, contohnya kencing, buang air besar, dan segala yang keluar dari dua jalan. Kelompok yang kedua yaitu perkara-perkara yang dikatakan apa, sebab-sebab terjadinya hadas. Dia bukan hadas, tetapi apa, menjadi sebab terjadinya hadas, makanya juga menjadi pembatal wudu. Dianya bukan hadas, tetapi apa, menjadi sebab adanya hadas. Ini juga termasuk pembatal wudu. Bihaitsu idza waqa'at takunu madhinnatan lihusulil ahdats, yaitu dari sisi apabila hal-hal tersebut terjadi, maka menjadilah kondisi yang dipersangkakan kuat akan terjadi hadas. Apabila hal-hal tadi terjadi, maka akan muncul kondisi yang dipersangkakan kuat terjadi hadas. Ini yang dimaksud untuk poin yang kedua. Dia bukan hadas, tapi sebab munculnya hadas. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia hal ini terjadi, menjadi tempat yang dipersangkakan kuat akan terjadi hadas. Contoh kazawalil akli, seperti hilangnya akal. Au tazdiyatihi bin naumi wal ighma'i wal junun, atau tertutupnya akal. Kalau tadi hilangnya akal, yang kedua tertutupnya akal dengan sebab tidur atau pingsan atau kegilaan. Atau kegilaan. Nah, jadi ini semua bukan hadas. Bukan hadas. Orang tidur, pingsan, gila, itu tidak dikatakan hadas, tetapi apa tadi? Madhinnah li husulil hadas. Suatu kondisi yang dipersangkakan kuat terjadi hadas. Kenapa? Fa inna zailal aqli la yuhissu bima yahsulu minhu. Karena sesungguhnya orang yang akalnya hilang, dia tidak akan merasakan apa-apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak apa? Merasakan apa-apa yang terjadi pada dirinya. Fa'uqimat al-madhinnatu maqam al-hadathi. Maka kondisi yang dikatakan persangkaan kuat tadi, ya, dia didudukkan seperti kedudukan hadas itu sendiri. Dia didudukkan secara syariat seperti posisi hadas itu sendiri. Artinya yang namanya orang tidur kan belum tentu dia kentut, belum tentu. Tetapi karena suatu kondisi yang dikatakan persangkaan kuat terjadi hadas, yang dia tidak akan mungkin bisa merasakan apa yang terjadi pada dirinya, maka kondisi yang seperti ini didudukkan seperti kedudukan hadas itu sendiri. Didudukkan seperti posisi hadas itu sendiri. Nah, jadi ini secara garis besar pembatal wudu, yaitu yang jenis pertama hadas, yaitu segala yang keluar dari dua jalan, kencing, buang air besar dan selainnya. Yang kedua, perkara-perkara yang disebab munculnya hadas. Dalam artian, kalau hal ini terjadi, akan menjadi tempat yang dikatakan apa, persangkaan kuat terjadinya hadas. Di mana kalau sudah terjadi hal ini, dia tidak bisa merasakan tentang dirinya. Itu gambaran globalnya. Sekarang masuk kepada rinciannya. Wa ilaika bayanu dzalika bitafsil. Sekarang penjelasan terkait pembatal tadi secara terperincinya. Secara terperincinya, yang pertama, yang pertama yakni al-khariju minas sabil, yang keluar dari jalan, yang keluar dari jalan. Ay min makhrajil baul wal ghaid, yaitu dari tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya kotoran. Itu maksudnya berarti apa? Yang keluar dari kubul dan dubur. Yang keluar dari kubul dan dubur. Maka dia katakan di sini wal khariju minas sabil imma ay yakuna baulan aw maniyan aw madiyan aw damal aw damal istihadatin aw ghaitin aw ghaitan aw rihan. Dan yang keluar dari jalan ini tadi, kubul maupun dubur, wujudnya berupa baul, kencing, au maniyan atau air mani, au madiyan atau madi, yakni cairan yang keluar inda syahwah, ketika bergejolaknya syahwat. Dan tidak diiringi oleh al-futur, yaitu kelemahan. Berbeda dengan mani, keluarnya mani diiringi dengan lemah, lemas. Kalau madi tidak. Audama istihadatin, atau wujudnya berupa yang berikutnya, darah istihadah. Darah istihadah, yaitu apa? Yang keluar dari wanita yang itu selain haid dan nifas, selain haid dan nifas, yaitu karena ada urat, urat yang sobek, yang kemudian mengeluarkan darah. Au ghaitan atau kotoran, au rihan atau buang angin. Jadi itu contoh-contoh dari perkara yang keluar dari kubul dan dubur. Fa in kana al khariju baulan au ghaita, jika yang keluar tadi itu kencing atau kotoran, fa huwa naqidun lil wudhu'i bin nas wal ijma', maka dia menjadi pembatal wudhu dengan nas, itu dengan dalil secara tegas dari Quran dan Sunnah, wal ijma', serta ijma', artinya sepakat bahwa kencing dan kotoran membatalkan wudhu. Tidak ada khilaf, tidak ada khilaf bahwa kencing kemudian kotoran itu ketika keluar membatalkan wudhu. Ini dengan nas dan dengan ijma. Bahkan kalaupun keluarnya tidak dari dua jalan, selama wujudnya kencing dan kotoran, maka juga membatalkan wudhu. Mungkin seorang yang sakit sudah ditutup jalan dari kubul dan dubur tadi, tetapi dari perut dibuka, keluarlah baul dan ghaid tadi, maka bagi orang tersebut ketika keluar batal wudunya, batal wudunya. Dalil yang menunjukkan dari Al-Maidah ayat 6, au jaa ahadun minkum minal ghaid, ayat yang panjang cuma diambil syahid oleh muallif hafizahullah, atau salah satu dari kalian baru datang dari buang air, dari buang air, minal ghaid, tempat untuk buang air. Nah, menunjukkan seorang yang habis buang air baik itu baulan atau ghaitan, kencing atau buang kotoran, menjadi pembatal wudu. Al-Maidah ayat 6. Wa in kana maniyan aw madiyan, jika yang keluar tadi berupa air mani atau air madi, fahuwa yanqudhu al-wudu'a bidalalati al-ahadith as-sahihah, maka dia menjadi pembatal wudu dengan dalil hadis-hadis yang sahih. Artinya kalau dari ayat tidak ada ya, tetapi dari apa? Dari hadis-hadis yang sahih. Wahaka al-ijma'a, wahaka al-ijma'a ala dhalika Ibnu al-Munzir wa ghayruhu. Dan juga dinukilkan atau dihikayatkan adanya kesepakatan oleh Ibnu al-Munzir dan yang selainnya. Juga, artinya juga ini sepakat ijma bahwa keluarnya mani, keluarnya madi membatalkan wudu. Ya, keluarnya mani, keluarnya madi menjadi pembatal wudu. Wa kadza yanqudu khuruju damil istihadhah. Demikian juga membatalkan wudu yaitu apa? Keluarnya darah istihadhah. Wa huwa damun fasidun. Dan darah istihadhah itu adalah darah yang penyakit. La dama haidin, bukan darah haid. Li hadithi Fatimah binti Abi Khubaysh, dengan dalil hadis Fatimah binti Abi Khubaysh, annaha kanat tastahadha, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anha istihadha, tastahadhu. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun. Maka beliau sabdakan kepada Fatimah binti Khubaysh ini, berwudulah engkau dan salatlah engkau, hanya saja hal itu adalah urat. Itu darah yang keluar dari urat. Rawahu Abu Dawud wa Dharqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqah, thiqat. Naam. Wa kadza yanqudhu al-wudu'a khurujur rihi. Demikian juga membatalkan wudu keluarnya ar-rih, itu seorang buang angin. Bidalalatil ahadith as-sahihah, dengan dalil hadith-hadith yang sahih, wal wabil ijma', juga dengan ijma', kesepakatan. Kesepakatan bahwasanya keluarnya darah istihadhah membatalkan wudu. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqbalu Allahu, ya, ijma' ulama bahwa keluarnya angin, kentut membatalkan wudu. Bahwa keluarnya buang angin tadi membatalkan wudu dengan ijma'. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang ragu apakah keluar dari perutnya kentut atau tidak, maka Rasul sabdakan, fala yansarif, jangan dia berpaling, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau dia mendapati bau. Jadi maksudnya itu bukan dipersyaratkan kentut tadi harus berbunyi agar dia keluar, enggak, tapi al yaqin, maksudnya apa, sampai dia yakin bahwa dia telah kentut begitu. Tapi yang diingin di sini adalah sabda Nabi, fala yansarif, jangan dia berpaling. Ini menunjukkan bahwa kentut tadi adalah apa, pembatal wudu. Jangan dia berpaling. Ini menunjukkan kalau dia yakin, berarti dia apa? Harus berpaling. Menunjukkan itu adalah pembatal wudu. Nah, itu perkara-perkara yang disebutkan tadi apa, menjadi pembatal. Wa amma al khariju minal badani min ghairi sabilain, adapun sesuatu yang keluar dari badan tetapi bukan dari dua jalan, kadam, seperti darah yang keluar dari tubuh maksudnya, wal qai'i, seperti muntah, war ru'afi, mimisan, Ini bagaimana? Maka dikatakan fa mawdi'u khilafin baina ahli al-'ilmi. Itu perkara diperselisihkan oleh ulama. Keluarnya darah dari anggota tubuh, muntah, mimisan, ini khilaf. Hal yanqudul wudu'a aw la yanquduhu? Apakah membatalkan wudu atau tidak membatalkan? Ini khilaf ala qaudain, ya, di atas dua pendapat. Artinya ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kata Syekh Hafidzullah, war rajihu annahu la yanqudu. Dan yang rajih, yang kuat, bahwasanya hal-hal tersebut tidak membatalkan wudu. Mimisan, muntah, keluar darah dari anggota tubuh, itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang rajih kata beliau. Lakin law tawadda'a khurujan minal khilafi lakana ahsan. Tetapi kata beliau, seandainya dia tetap berwudu sebagai solusi untuk keluar dari perselisihan, maka tentu yang demikian itu baik. Maka yang demikian itu lebih baik kata beliau, ahsan, lebih baik. Jadi kalau ditanya yang rajih, tidak membatalkan wudu. Ya, darah yang keluar dari anggota tubuh, ya, kemudian muntah, mimisan, tidak membatalkan. Tetapi andaikan dia tetap berwudu sebagai solusi keluar dari perselisihan, itu lebih baik. Nah, ini yang pertama. Jadi pembatal wudu yang pertama, yang intinya adalah apa? Hadas tadi, yang keluar dari dua jalan. Yang nomor dua, Minan nawaqidi, termasuk pembatal pula, adalah zawadul akli atau taghtiyatuhu, hilangnya akal atau tertutupnya akal. Wa zawalul aqli yakunu bil jununi wa nahwihi, hilangnya akal terjadinya dengan kegilaan atau yang semisalnya. Wa taghtiyatuhu, sementara tertutupnya akal, takunu bin naumi awil ighma'i wa nahwihima, yang namanya tertutupnya akal terjadi dengan tidur atau pingsan atau yang semisal itu. Faman zala aqluhu aw ghuttiya binaumin wa nahri, maka siapa saja yang hilang akalnya atau tertutupi oleh seperti tidur atau yang semisalnya, fa innahu la yanqudul wudu'a in qaddat wudu'uhu, maka wudunya menjadi apa? Batal. Siapa yang tertutup akalnya, siapa yang hilang akalnya, in qaddat wudu'uhu, batal wudunya. Li'anna dhalika madhinnatun, madhinnatu khurujil hadas. Karena hal tersebut tadi, tempat yang dipersangkakan kuat keluar hadas. Tempat yang dipersangkakan kuat keluar hadas. Wahwala yahussu bihi, dalam keadaan dia tidak merasa. Ya kan? Orang yang tidur pulas, orang yang pingsan, orang yang gila, apa? Tidak akan merasa. Maka dikecualikan di sini illa yasiran naum, kecuali tidur yang belum pulas. Kecuali tidur yang belum pulas, fa innahu la yanqudul wudu'a, maka tidaklah membatalkan wudu. Tidur yang tidak atau belum pulas tidak membatalkan wudu. Li'anna as-sahabata, karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, kana yusibuhum munu'as wa hum yantadhiruna as-salah, dahulu pernah menimpa mereka terkantuk-kantuk dalam keadaan mereka menunggu sholat, istilahnya sampai tekluk-tekluk begitu. Para sahabat menunggu sholat isya, dan begitu Rasul datang, langsung mereka apa? Bangkit sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Ini menunjukkan tidur yang ringan, maksudnya itu belum atau tidak pulas, maka tidak membatalkan wudu. Bedanya apa? Apa? Kriteria pulas dan tidak pulas itu apa? Ulama terangkan, dikatakan itu belum pulas ketika masih bisa menangkap yang di luar, walaupun tidak secara pasti, secara jelas, tapi bisa. Sehingga kalau misalkan itu dijawil atau diapakan itu, itu menunjukkan apa? Tidurnya belum pulas atau tidak pulas. Tapi kalau sudah pas itu hilang semua yang di luar, sehingga dikosok-kosok itu sudah enggak nyambung, enggak ada reaksi sama sekali, ini namanya tidur pulas, mustaghrib. Yang pulas membatalkan wudu, yang tidak tidak membatalkan. Maka dikatakan setelahnya, wa innama yanquduhu an-naumul mustaghrib, hanya saja yang membatalkan wudu itu apa? Tidur yang pulas. Ya, karena tidur pulas itulah yang memang betul-betul menutupi akal. Adapun tidur yang belum pulas, ini akal masih semi-semi ada begitu. Yang kalau dia kentut kerasa. Jam'an bainal adillah, untuk menggabungkan antara dalil-dalil di atas. Nah, baik. Ini ya terkait tertutupnya akal dan hilangnya akal. Yang ketiga, min nawaqidil wudu aklu lahmil ibil, termasuk pembatal wudu pula memakan daging unta. Sawa'un kana qalilan aw katsira, sama saja apakah sedikit ataupun banyak. Nah, ini madhab Hanabilah, berpendapat memakan daging unta itu membatalkan wudu. Li sihhatil hadits fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi, dengan dalil sahihnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu dan sangat tegas penyebutannya. Itu ketika Rasul ditanya oleh sahabat yang datang, apabila saya makan daging kambing, apakah saya wudu? Jawab Nabi, in syi'ta tawadda wa in syi'ta lam tatawadda. Jika kamu mau wudulah, jika kamu mau tidak, saya wudu. Adapun makan daging unta, kata Nabi, tawadda, berwudulah. Ini menunjukkan apa? Daging unta membatalkan wudu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, fihi haditsani sahihani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenai makan daging unta membatalkan wudu, terdapat dua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma aklul lahmi min ghairil ibil fala yanqudul wudu. Adapun memakan daging selain daging unta tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nah, tapi itu perkara-perkara yang menjadi pembatal wudu. Wa hunaka asya'un, wa hunaka asya'u qad ikhtalafa al-ulama fiha. Jadi selain juga terdapat perkara-perkara lain yang ulama khilaf. Berselisih. Hal yanqudul wudu aw la? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Wahia, yaitu masud zakar, menyentuh kemaluan. Dalam hadis disebutkan apa? Man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia wudu. Tapi dalam hadis yang lain, ketika ada yang bertanya mengenai menyentuh kemaluan ini, Rasul jawab, innama hiya bad'atun minka, hanya saja kemaluan itu seperti anggota tubuhmu yang lain. Ya, jadi situ terjadi perbedaan pendapat. Ada yang langsung menguatkan yang derajat hadisnya lebih kuat, itu yang tadi Rasul perintahkan apa? Man massa dzakarahu falyatawadda, siapa menyentuh kemaluannya hendaknya diwudu. Ini hadisnya lebih kuat secara riwayat, secara apa? Riwayatnya. Maka ini yang didahulukan. Hadis yang tadi ya lebih rendah di bawahnya dari sisi kekuatannya. Memilih yang kuat. Ada yang berpendapat dari sisi menjamak keduanya karena sama-sama sahih di jamak. Ya, dikatakan membatalkan apabila diiringi dengan syahwat. Jika tidak diiringi dengan syahwat, maka tidak membatalkan. Ada yang mengatakan pula maksudnya perintah tadi perintah mustahab, tidak sampai membatalkan. Siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Maksudnya perintah untuk apa? Sunnah ini, bukan pembatal. ala kulli khilaf. Wa masul mar'ah bi syahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat, ini juga khilaf. Dalam ayat aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, ini kan jadi terjadi khilaf. Apakah menyentuh itu membatalkan wudu atau tidak? Yang ma'ruf fi mazhab Hanabilah ini terkait menyentuh wanita dengan syahwat, itu baru yang membatalkan. Wa taghsilul mayyit, memandikan mayyit, ini juga khilaf. Wa riddah 'anil Islam, dan kemurtadan dari agama Islam. Ini empat perkara yang disebutkan oleh muallif yang itu diperselisihkan. Menyentuh kemaluan tentunya tanpa penghalang ya, menyentuh tanpa penghalang. Kalau ada penghalang pakaian dan sebagainya itu jelas tidak membatalkan. Ini menyentuh apa? Secara langsung. Menyentuh kemaluan, menyentuh wanita dengan syahwat, kemudian apa? Memandikan mayit, yang keempat kemurtadan dari Islam. Fa minal ulama man qal, di antara ulama yang berpendapat, inna kulla wahidin min hadhihi al-asya' yanqudhu al-wudu, sesungguhnya hal-hal tadi itu membatalkan wudu. Wa minhum man qal, ada pula yang berpendapat, la yanqudhu, tidak membatalkan. Wal mas'alah mahallu nadharin wa ijtihadin, masalah tersebut adalah tempat untuk dilihat ulang dan berijtihad di dalamnya. Lakin law tawadda'a min hadhihi al-asya' khurujan min al-khilaf lakana ahsan, tetapi seandainya dia berwudu karena hal-hal tersebut di atas sebagai solusi untuk keluar dari perselisihan, tentu lebih baik. Baik, itu pendapat Syekh Salih Fauzan. Dalam hal ini di sini beliau tidak mentakyin yang kuat yang mana, ya itu tempat untuk kembali dilihat, tempat untuk seorang berijtihad. Nah, seandainya dia berwudu untuk keluar dari khilaf itu lebih baik. Nah, hadza waqad baqiyat mas'alah muhimmah tata'allaq bi hadzal mawdhu', masih tersisa satu permasalahan penting terkait hal ini, wahia yaitu man tayaqqana at-tahara tsumma syakka fi husuli naqidin min nawaqidiha, madza yaf'al, mengenai orang yang sudah yakin suci kemudian dia ragu apakah terjadi pembatal wudu atau tidak, bagaimana dia kerjakan, madza yaf'al. Paham ya? Seorang sudah yakin toharah, artinya tadi saya yakin sebelum maghrib sudah wudhu, yakin kan? Kemudian muncul keraguan, saya tadi sudah buang angin belum ya? Mada yafal? Apa yang dia kerjakan? Laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bila bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jika salah satu dari kalian mendapati pada perutnya sesuatu, fa'ashkala alaihi, sehingga muskil bagi dia, bingung dia, akhara jaminu syai'un amla, sehingga dia bingung apakah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, artinya dia kentut atau tidak, dia ringan aku, maka kata Nabi, fala yakhrujunil masjid, jangan dia keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendapati suara atau sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Sebagaimana hadis yang tadi. Fadalla hadzal hadits asy-syarif wa ma ja'a bi ma'nahu 'ala anna al-muslim idza tayaqqana at-tahara wa syakka fi intiqadhiha annahu yabqa 'ala at-tahara. Maka hadis yang mulia ini dan juga hadis yang lain yang semakna memberikan dalil menunjukkan atas hendaknya seorang muslim apabila dia telah yakin dengan sebuah taharah, kemudian dia ragu tentang batal atau tidaknya, maka dia tetap di atas kesuciannya, li'annaha al-asal, karena itulah yang asal bagi dia, yang asal bagi dia. Wa innaha mutayaqqanah, dan itulah yang yakin bagi dia. Wa husulun naqid mashkukun fihi, sementara terjadinya batal atau tidak itu sesuatu yang diragukan. Wal yaqin la yazulu bisyak, yang namanya keyakinan tidaklah hilang dengan semata-mata keraguan. Wa hadhihi qaidah 'azimah 'ammah fi jami'il asya', ini adalah kaidah yang sangat agung yang mencakup seluruh urusan, yaitu kalau kita memiliki sebuah sesuatu perkara yang yakin, jangan dihilangkan yakin ini dengan semata-mata keraguan. Seorang yakin ini muslim, tidak boleh dikatakan kafir kalau hanya karena apa? Sesuatu yang meragukan. Seorang dikatakan dia di atas thaharah, maka tidak bisa dikatakan dia telah batal semata-mata dengan keraguan. Harus dengan keyakinan yang baru. Tadi saya yakin setelah bersuci, tapi sekarang saya yakin lagi bahwa saya tadi saya sudah buang air. Maka diganti dengan keyakinan yang baru. Kalau yakin digantikan dengan keraguan, tidak boleh. Yakin digantikan dengan keraguan, maka tidak boleh. Baik. Annaha tabqa ala asliha hatta yataqayyan khilafuha. Bahwasanya hukum asal itu tetap sampai dia yakin dengan keyakinan yang baru yang menyelisihi hal itu. Wa kadzalika al-aqs. Baik. Fa idza yaqada al-hadats wa syakka fi at-thaharah fa innahu yatawaddha. Demikian pula sebaliknya, seorang yakin sudah berhadas, kemudian ragu sudah wudu atau belum, maka apa? Wajib bagi dia wudu. Li'annal asla baqaul hadas, karena yang asal berarti apa? Dia masih dalam posisi berhadas. Fala yartafi' bisyak, maka fala yartafi', tidak terangkat hadas tersebut dengan semata-mata keraguan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, yang yakin itulah yang didahulukan. Adapun yang ragu, maka itu ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.